Lagi ya. Dalam ketiadaan melawan getir hidup tanpamu. Bukankah engkau yang pintar perpisahan kita jauh. Republik Teko buat aku Bu. Kita goyang bos. Makasih dari aku. Bu RT 05 Terluka takkan ku berbeda.